Saat ku genggam tanganmu, tubuhku merayu. Tak ingin ku lepas semua janjiku untukmu. Peluk erat diriku tanpa ragu-ragu. Aku di sini untukmu yang mengingatkanmu. Tetap meninggalkanku, pergi jauh dari hidupmu, itu keputusanku. Kan ku buang semua rindu yang mengganggu hidupku. Pergilah menjauh, menjauh dari semua pahit. Sungguh terlalu ragu, harus ku hapuskan semua cerita denganmu.